الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak henti-hentinya pula kita mewasiatkan, tentunya kepada saya pribadi lebih utama dan kepada ikhwah, kepada kaum muslimin dan muslimat, untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal, yang juga tidak akan bosan untuk memberikan segala karunia nikmat kepada hamba-hambanya, mulai nikmat yang terkecil sampai nikmat yang besar, nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada hamba agar hamba tersebut selalu memuji dan menyanjung dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala meratakan semuanya nikmat-nikmatnya kepada manusia yang zahir ataupun yang batin. Nikmat yang nampak, yang bisa dilihat, dirasa dan didengar, atau nikmat yang batin, yang sifatnya batiniyah, tidak terlihat dan tidak nampak. Semuanya merupakan karunia dan nikmat dari Allah. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mensyukuri atas nikmat tersebut, meyakini nikmat tersebut semata-mata dari Allah, bukan karena upaya ataupun usaha dan kecerdasan kita. Dan kita berusaha untuk memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Para ulama Di antara mereka mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang diberikan Allah kepada Anda yang tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan musibah. Maka itu merupakan bencana. Ketika kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak Anda jadikan sebagai wasilah, media perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berusaha dan berupaya dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang banyak, kesehatan, waktu luang, nikmat keamanan di dalam beragama dan nikmat yang lainnya. Kita manfaatkan semua itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat tersebut akan semakin diberkahi oleh Allah dan akan menjadi banyak dan lebih baik bagi hamba tersebut. Termasuk adalah nikmat yang saat ini kita rasakan ketika Allah masih memberikan kelapangan dada dan memudahkan langkah-langkah kita menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah insyaallah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hanya sekedar mengisi waktu kosong kita, bukan hanya karena niat-niat yang lainnya, namun kita menyadarinya ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita menuju masjid, maka itu merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, hatinya selalu kangen dengan masjid. Diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu seseorang laki-laki yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid, kangen dan terus ingin untuk mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan keutamaan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Nah, belum lagi seseorang ketika di dalam masjid, yang ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul baqa, sebaik-baik tempat yang yang ada di muka bumi ini. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masajiduha, adalah masjid-masjidnya. Adapun tempat yang paling terburuk di muka bumi ini adalah aswaquha, yaitu pasar-pasarnya. Maka ketika seseorang yakni bahasanya memiliki kebetahan di dalam pasar yang itu merupakan tempat seburuk-buruk tempat di muka bumi ini, maka tentunya seorang muslim dia harus lebih betah lagi dan lebih senang lagi untuk duduk di dalam masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dia beribadah kepada Allah, dia berzikir dengan qiraatul Quran, tasbih, tahmid atau yang lainnya, dan tidak terkecuali adalah apa yang sedang kita amalkan ini, yaitu duduk bermajelis, mengaji, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kemuliaan yang besar yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di dalam masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saling mengajar dan mengajari, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka pun akan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Sehingga meskipun kita tidak melihat, ternyata di sekeliling majelis kita ini ada malaikat, namun kita yakini tatkala di situ ada majelis ilmu yang dikerjakan di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin disitulah para malaikat akan mengelilingi kaum muslimin yang duduk bersimpuh mendengarkan kajian yang ada di dalam masjid tersebut. Akan tetapi yang terpenting dalam hal ini, ayuhal muslimuna ibadallah, barakallahu fikum, yang terpenting adalah ketika kita belajar agama untuk berusaha dan berupaya untuk merealisasikan dan mengaplikasikan, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sehingga tujuan dari kita belajar tersebut betul-betul kita tunaikan, yaitu untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan tujuan ilmu, adalah meningkatkan dan menguatkan rasa khasyah kita kepada Allah Azza wa Jal. Bukan hanya untuk sekedar menambah hafalan, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan semata, namun tujuannya adalah menambah dan meningkatkan, menguatkan, membesarkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu laisa bi kathratir riwayah, innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan hanya sekedar seseorang itu hafal Al-Quran, hafal hadis, menghafal kalam ulama, namun tidak pernah dipraktekkan. Namun sesungguhnya hakikat ilmu itu adalah yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hanya orang-orang yang berilmu. Untuk mewujudkan rasa khasyah ala wajhil haqiqiyah, mewujudkan rasa takut kita kepada Allah secara hakiki, secara benar, itu tidak ada dengan cara lain terkecuali melandasinya dengan ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang tidak berilmu tidak akan mungkin dia mampu mewujudkan rasa takutnya kepada Allah secara hakiki. Karena orang yang berilmu atau orang yang takut kepada Allah itu hanya dari kalangan orang-orang yang berilmu. Oleh karenanya di dalam ayat yang kita sebutkan tadi disebutkan innama yakhsha. Innama, Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan innama. Innama merupakan adatul hasr, alat di dalam bahasa Arab yang menunjukkan pembatasan. Yakni orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya terbatas dari kalangan orang-orang yang berilmu. Karena hanya orang yang berilmulah yang mampu mewujudkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, secara benar dan baik di dalam takut tersebut. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang mungkin antum ketahui, sebenarnya yang mengisi pada kesempatan malam hari ini adalah Ustaz Abdul Malik hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Akan tetapi beliau memiliki kesibukan safar sehingga beliau tidak bisa melanjutkan kajian yang rutin beliau sampaikan pada malam Sabtu, sehingga untuk mengisi kekosongan kita pada malam hari ini, maka kita akan mengisinya dan menyampaikan sedikit dari apa yang kita ketahui dari pelajaran-pelajaran di dalam agama Islam. Walaupun sebenarnya masyal ikhwah, apa yang kita akan sebutkan ini sebenarnya saya mengambil dari catatan saya yang saya catat ketika kemarin daurah hari Ahad kemarin tanggal berapa di Ambon, di Muhajirin, yaitu daurah satu hari Ahad yang diisi oleh salah satunya Al-Ustaz Arif Hafizahullah Ta'ala, kemudian pada sesi yang kedua diisi oleh Al-Ustaz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala Waro'ah. Dan Alhamdulillah ada sedikit yang saya catat pada daurah tersebut, terkhusus daurahnya Al-Ustaz Arif yang subhanallah sangat baik dan sangat bagus, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang beliau sampaikan yang sangat butuh kemudian disampaikan kepada yang lainnya agar menjadi bahan wasiat dan bahan nasihat tentunya untuk saya pribadi dan kepada kaum muslimin secara umum. Nah, pada kesempatan itu Al-Ustaz Arif beliau membawakan satu hadis. Membawakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mungkin kita sudah menghafalnya, yaitu hadis yang sangat singkat. Potongan hadis yang hanya cuma terdiri dari dua kata, namun memiliki kandungan yang sangat luas dan kandungan yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing kita seorang hamba, yaitu hadis yang berbunyi ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Sangat ringkas, mungkin setelah saya sebutkan para ikhwah yang hadir di sini mungkin langsung menghafal. Iya kan? Saya baca ad-dinu nasihah. Ada yang tidak hafal? Insyaallah hafal ya. Cuma dua kata, ad-din an-nasihah. Nah, sangat singkat. Namun subhanallah kandungannya yang sangat besar, yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing kita untuk menjelaskan apa yang terkandung di dalam dua kata dari hadis tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita kaji dahulu dari sisi bahasanya, dari sisi lughahnya, dari sisi bahasa Arabnya. Ad-dinu an-nasihah. Kalau secara bahasa, bagi ikhwan nanti kalau yang belajar bahasa Arab itu akan mengenal istilah yang disebut dengan al-mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar. Nah, mubtada dan khabar dalam ilmu bahasa Arab itu sebenarnya, mubtada itu kalau yang enggak paham mantuk-mantuk saja ya. Yang enggak paham. Nah, al-mubtada dan khabar sebenarnya secara asal mubtada itu harus berbentuk ma'rifat dan khabar harus berbentuk nakirah. Di antara bentuk ma'rifat itu ada alif lamnya. Ad-dinu ada alif lam berarti ma'rifat. Al-kitabu ma'rifat karena ada alif lamnya. Adapun nakirah lawannya, yaitu ketika suatu kata benda yang kosong dari alif lam. Seperti al-kitabu, ini ma'rifat karena ada al-kitabu. Apabila al-nya dibuang menjadi kitabun, maka dia bentuknya adalah nakirah. Kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. Nah, susunan mubtada dan khabar itu seharusnya mubtada ma'rifat dalam artian ada alif lamnya dengan satu jenis, atau khabarnya harus nakirah tanpa alif lam. Sehingga kalau kita sesuaikan hadis tadi dengan kaidah yang kita sebutkan ini, seharusnya hadis itu berbunyi ad-dinu nasihatun. Seharusnya demikian. Ad-din ada alif lamnya karena mubtada, nasihatun sebagai khobar dan tidak ada alif lamnya. Harusnya demikian. Harusnya demikian. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok mengatakan ad-dinu an-nasihah? Kedua-duanya ada alif lam padahal mubtada khabar. Mubtada khabar harus ma'rifat nakirah. Namun di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Ad-din an-nasihah, dua-duanya ma'rifat. Oh, berarti Rasulullah salah bahasa Arabnya. Enggak. Oh, berarti Rasulullah enggak tahu bahasa Arab ini, keliru, enggak sesuai kaidah. Enggak. Rasulullah tidak salah. Rasulullah bahasa Arabnya fasih. Para sahabat dahulu bahasa Arabnya fasih, tidak seperti bahasa Arab sekarang ini. Yang sudah mulai bercampur dengan bahasa-bahasa Arab pasaran ketika mulai masuknya orang-orang Pakistan, Palestina dan yang semisalnya yang kemudian merusak bahasa Arab dengan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah lughah Arabiyah. Kalau pada zaman dahulu zaman Rasulullah itu bahasanya fasih. Kalau mengatakan Rasulullah ini salah, Allah. Berarti Anda yang salah. Tidak salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Rasulullah kok menyebutkan di sini ad-dinu an-nasiha, dua kata yang seharusnya yang pertama ada alif lam, yang kedua tidak ada, kok dibuat dua-duanya ada alif lamnya? Maksudnya adalah bahwasannya khabar yang disebutkan oleh Rasulullah ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam mubtada-nya. Mubtada adalah an-nasihah. Mubtada-nya adalah ad-din, khabarnya adalah an-nasihah. Yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasihah, nasihat, arahan, bimbingan. Di dalam agama Islam itu memiliki peranan yang sangat penting. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya din itu tidak akan terbangun, din itu tidak akan tegak dengan sebaik-baiknya terkecuali harus didasari dengan pondasi an-nasihah, memberikan nasihat kepada yang lainnya. Sehingga Rasulullah tidak salah di dalam penyebutan bahasa Arab. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menginginkan sesuatu di balik itu. Seolah-olah maknanya itu adalah maddin illan nasihah. Tidak ada agama terkecuali dengan nasihat. Sehingga apabila nasihat mulai ditiadakan di suatu agama, maka agama itu akan hancur, tertiadakan, hilang. Nasihat atau agama itu akan terlihat. Agama suatu din, suatu agama tertatkala dihidupkan di tengah-tengah pemeluk agama Islam itu an-nasihah, saling memberikan nasihat. Nah, dikuatkan lagi dengan firman Allah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, seluruh manusia yang termasuk juga saya, antum semua yang duduk, yang di rumah, yang sekarang di Pulau Seram, di Pulau Ambon, dan di Sulawesinya, dan di Irian, di Jawa, di Sumatera, dan di Arab Saudi, di seluruh dunia yang mengaku dirinya manusia, itu semuanya dalam keadaan merugi. Sehingga jangan bangga diri. Jangan kemudian kita itu merasa diri, hafalan saya banyak, saya sebagai syekh, saya sebagai ulama, saya sebagai ustadz atau yang lainnya, kemudian merasa dirinya itu wah di hadapan yang lainnya. Lah, kita juga terancam dengan kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insan, al-insan, kalau dalam bahasa Arab al ini disebut dengan al-istighraqiyah, bermakna kul, innal insan maksudnya adalah inna kullal insan, seluruh manusia dalam keadaan merugi. Tapi alhamdulillah ternyata ada kriteria-kriteria yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setelah kita mengetahuinya tersebut, kita berupaya, berusaha sekuat mungkin untuk merealisasikan kriteria yang dikecualikan oleh Allah. Kenapa? Kalau tidak, kita akan masuk dalam golongan merugi. Kita akan masuk dalam golongan yang merugi, terancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah ternyata Allah masih ada atau masih menyebutkan beberapa amalan kriteria yang bisa kita mewujudkannya agar kita bebas dari kerugian yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, beramal soleh. Illa alladzina amanu, yaitu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kitab-kitabnya dan yang lainnya. Beriman dengan segala apa yang datang dibawa dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan keimanan di sini tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali keimanan tersebut didasari dengan ilmu syar'i. Kedua, wa'amilus salihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Yang beramal soleh, dan suatu amalan itu tidak dikatakan sebagai amalan yang soleh terkecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan amalan tersebut adalah amalan yang sesuai dengan contoh yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kriteria yang ketiga adalah watawasau bilhaq. Ini yang menjadi syahid kita. Watawasau bilhaq, yaitu orang-orang yang saling mewasiati, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Dan yang keempat adalah saling menasihati dengan kesabaran. Subhanallah. Ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian ini sehingga kita berupaya, berusaha untuk mewujudkan dan mengerjakan, mengamalkan empat perkara tersebut agar mudah-mudahan berharap kepada Allah kita termasuk orang-orang yang dikecualikan dari ancaman kerugian tadi. Maka ini menguatkan bahwasannya di dalam agama Islam itu memang harus dibangun di atas saling menasehati. Kemudian dijelaskan di dalam daurah tersebut oleh beliau Ustaz Arif Hafizullah Ta'ala, kenapa agama Islam itu sangat membutuhkan nasihat? Kenapa kaum muslimin mereka membutuhkan nasihat? Sampai-sampai Nabi Muhammad menyebutkan tidak ada din, agama itu terkecuali harus dengan nasihat. Kenapa yang demikian? Kenapa yang demikian itu? Sampai-sampai di dalam syariat itu menjadikan nasihat itu sebagai pondasi yang sangat penting di dalam beragama Islam. Disebutkan yang pertama, yang menyebabkan agama ini dibangun di atas nasihat adalah bahwasannya kita sebagai manusia, sebagai bashar, sebagai manusia itu akan selalu diuji dengan berbagai macam kejelekan, keburukan, dan kesalahan. Harus kita yakini tersebut. Kita sebagai manusia bukan malaikat. Kalau malaikat memang diciptakan oleh Allah dengan sifat tidak pernah bermaksiat satupun. Karena memang malaikat diciptakan demikian. Namun kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir akan selalu diuji dan terjatuh dalam kejelekan, keburukan, dan kesalahan. Walaupun kesalahan tersebut kita menyadarinya atau mungkin kita tidak menyadarinya. Nah, apabila kondisinya demikian, kalau mungkin kesalahan tersebut kita menyadarinya, iya kan? Kita menyadarinya. Itu saja masih banyak orang-orang yang tidak mau kembali dan tidak mau bertaubat memperbaiki diri dari kesalahan tersebut. Banyak. Lalu bagaimana dengan keadaan ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan yang dia tidak menyadarinya? Dia tidak sadar ternyata dia adalah terjatuh dalam kejelekan, kesalahan, perbuatan dosa. Kalaulah dia tahu itu dosa, masih banyak manusia yang tidak mau kembali, terlebih lagi kalau dalam permasalahan dosa yang dia tidak menyadarinya. Innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu selalu dan sering mengajak untuk melakukan kejelekan. Kita kaji lagi dengan bahasa Arab. Innan nafsa la ammaratun ammaratun. Di dalam bahasa Arab ini disebut dengan sighah mubalaghah. Allah tidak mengatakan innan nafsa la amiratun. Seharusnya la amiratun. Mengajak kepada kejelekan. Namun Allah dengan ungkapan sighah mubalaghah la ammaratun bisu. Maksudnya apa? Bahwasannya nafsu kita ini, hawa nafsu kita itu selalu sering dan terus mengajak kepada perkara yang buruk dan jelek. Kita contohkan. Seseorang yang memukul namun sekali atau dua kali itu dikatakan dorib. Dia orang memukul, yang memukul. Dorib. Namun kalau dia itu kerjaannya suka mukul orang, sering mukul orang, dia tidak dikatakan dorib, namun dorob, si tukang mukul. Contoh lain, orang yang berdusta sekali dua kali dikatakan kadzib, berdusta. Namun kalau dia berdustanya sering dalam perkara-perkara yang besar dan sering berdusta, maka dia dikatakan kadzab, pendusta. Demikian. Hawa nafsu, kalau seandainya hanya sekali dua kali mengajak kepada keburukan, itu cukup dikatakan amiratun. Amirah, mengajak. Namun di dalam ayat tadi apa? Allah menggunakan ammaratun. Agar kita sadar dan kita paham bahwasanya hawa nafsu kita sebagai manusia itu selalu sering mengajak kepada kejelekan. Sehingga jangan kita mentazkiyah diri kita sendiri, siapapun dia termasuk saya, untuk merasa dirinya itu bersih dari kesalahan. Namun sebaliknya, sadari bahwasanya kita sebagai manusia yang punya hawa nafsu sehingga selalu akan terdorong untuk melakukan perbuatan jelek. Sehingga oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mengerem dan menahan hawa nafsu kita sehingga kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang buruk dan dosa. Termasuk yang paling penting peranannya dalam hal ini adalah an-nasihah. Ketika ada yang menegur kita, menasihati kita, ya akhi, masya Allah, saya dengar demikian, demikian, demikian, antum demikian, demikian, apakah itu benar? Kalau seandainya benar, nasihati dengan cara baik. Nah, kalau kita sadar kelemahan kita, dan sadar terkait dengan hawa nafsu kita, dan sadar hakikat kita sebagai manusia, subhanallah, kita akan bersyukur dengan sebenar-benarnya, berterima kasih kepada Allah, kemudian si fulan saudara kita yang telah mengingatkan kita. Kalau Ustaz Arif kemarin mencontohkan terkait dengan hutang, A hutang kepada si B, si A berhutang dengan nominal tertentu dan dia berjanji tanggal 20 saya akan melunasinya. Akhirnya si B pun menunggu sampai tanggal 20 sehingga telah jatuh tempo untuk melunasi hutangnya. Ternyata tidak lunasi atau tidak dibayar hutangnya. Si B memiliki rasa kasihan. Kalau saya tidak ingat, jangan sampai dia lupa. Kalau saya tidak ingatkan dia meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang, bagaimana nasibnya nanti di hari kiamat, di kehidupan alam akhirat. Sehingga dia pun terdorong, menasehati, menyampaikan, "Akhi, antum punya hutang sama saya. Perjanjian kita tanggal 20 dan sekarang tanggal 20. Gimana?" Kalau seorang muslim yang baik, akhlaknya mulia, dia akan berterima kasih kepada Allah dan kepada hamba tersebut, kepada saudaranya. "Alhamdulillah, ternyata saya diingatkan. Ternyata saudara saya di sini sangat peduli dengan saya. Ketika saya lupa dalam perkara yang membahayakan saya, ternyata di situ ada orang-orang yang menasihati saya, memberitahukan dan menyampaikan demikian-demikian, dan itu untuk kebaikan saya. Alhamdulillah, jazakallah khair." Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan yang lebih baik karena mengingatkan saya. Itu apabila kita menyadari. Namun jangan menjadi orang yang buruk. Jangan menjadi orang yang buruk. Ketika diarahkan dengan nasihat, dengan cara yang baik, hikmah, dengan lembut, yakni tata kramanya baik, akhirnya keluar ucapan-ucapan yang buruk. Lah, tidak sepantasnya demikian. Ini kalau kita contohkan masalah hutang. Atau masalah-masalah yang lainnya, yang itu merupakan nasihat, apalagi terkait dengan fitnah, terkait dengan kesesatan. Ketika seseorang terjatuh di dalam kekeliruan, terjerumus dalam fitnah, kemudian dinasihati, walhamdulillah, harusnya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang menasihati, telah menasihati saya. Bukan kemudian pencak-pencak dan marah, seolah-olah nasihat tersebut ditujukan kepada dia untuk merendahkan wibawa dan martabatnya. Tidak. Justru kalau kita menyadari dengan jujur dan ikhlas demi Allah, kalau kita menyadari ketika orang menegur kita, itu merupakan peluang untuk kita menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Tidaklah seseorang yang rujuk, tidaklah seseorang yang bertaubat dari kesalahan, terkecuali tidak akan mengangkat dirinya kecuali izzah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang seseorang itu kembali kepada kebenaran, tidak gampang orang itu rujuk, bertaubat dari kesalahan, apalagi dia merasa itu merupakan kebenaran. Tidak gampang. Sehingga apabila dia sadar telah terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, dan diberikan nasihati, dia kembali kepada Allah Subhanallah, dia akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentunya kita sebagai seorang muslim, ketika ada yang menyampaikan nasihat kepada kita, walaupun dalam hal ini kadang orang-orang itu menasehati itu apa? Ada yang caranya baik, ada mungkin dengan kata-kata yang kasar. Namun kita ambil baiknya. Dia menasehati saya, jazakallah khair. Terima kasih karena telah menasehati saya. Masya Allah, hati yang sangat baik. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan tersebut kepada kita semuanya. Yang kedua, mengapa agama Islam itu dibangun di atas nasihat? Yang kedua adalah bahwasannya para syaitan termasuk adalah ketuanya, bosnya adalah iblis. Anak buahnya syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak pernah putus asa untuk menjatuhkan manusia ke dalam suatu kesalahan. Ini kalau kita menambah jenis atau sebab yang kedua ini, akan semakin menyadarkan bahwasanya kita ini betul-betul hina, betul-betul terancam. Hawa nafsu kita sudah sering mengajak dan selalu mengajak melakukan keburukan, ditambah lagi di sana syaitan, jin, manusia, iblis juga menyuruh kita melakukan kejelekan. Subhanallah, betul-betul kita diserang dari dalam, dari internal kita, dari nafsu kita, diserang juga dari eksternal, dari luar, jin dan manusia. Bayangkan. Maka kita sangat membutuhkan bantuan agar kita mampu menahan dan menangkis serangan dari dalam dan serangan dari luar. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, ma'assalamah, selamat tinggal. Anda akan hancur dan binasa, terbantai oleh hawa nafsu dan syaitan, jin dan manusia. Sehingga kita sangat membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian. Wahai hamba-hamba Allah, maka jadikanlah syaitan tersebut sebagai musuh kalian. Jadikanlah dia sebagai musuh. Dalam artian, apabila kita sadar syaitan itu adalah musuh kita, jangan diikuti jalan-jalannya. Jauhi jeratan-jeratan syaitan. Sehingga jangan memberanikan diri, kemudian mendekati tersebut. Mungkin ada di situ manfaat yang bisa kita ambil, yang sifatnya yakni mubah seandainya. Maka kita mendekati demi meraih apalagi urusan dunia. Lah, jangan. Jangan. Salamatuddin, keselamatan agama itu sangat berharga. Keselamatan agama sangat berharga. Sehingga kalau hanya urusan dunia, permasalahan yang sepele, jangan mendekati jeratan-jeratan syaitan. Anda tidak menyadari ternyata ketika Anda mendekati jeratan tersebut, ternyata di belakang Anda sudah dipasang jeratan yang lainnya. Anda tidak akan mampu untuk keluar dari jeratan tersebut, terkecuali akan menjadi korban dari jeratan syaitan. Demikian kondisi kita. Ditambah lagi, apa yang diikrarkan oleh syaitan, oleh iblis, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iblis bersumpah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, iblis bersumpah, aku akan menyimpangkan seluruh manusia, seluruhnya, sampai pada hari kiamat. Sampai ditegakkan hari kiamat, syaitan akan terus berupaya sekuat mungkin dengan berbagai macam cara dan trik mereka untuk menyesatkan dan menyimpangkan manusia. Di dalam ayatnya ini menyebutkan, la atiyannahum baina aydihim wa baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan menggoda manusia, kata iblis, dari arah depannya, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri, segala sisi dikelilingi oleh iblis. Bayangkan, itu kondisi kita sehari-hari demikian. Harus kita sadari dan harus kita mengerti dan sering kita ingat. Keadaan kita itu demikian, selalu dikelilingi oleh iblis yang selalu mendorong kita untuk melakukan kejahatan, perbuatan dosa. Tidak main-main iblis. Satu jeratan mampu ditepis, dia akan membuat jeratan yang lainnya, tipu daya lainnya, sampai betul-betul hamba tersebut jatuh tersungkur dalam kekufuran. Itu misi iblis. Dan kondisi kita sehari-hari demikian. Sangat terancam dengan ancaman yang besar. Sehingga kalau bukan dengan nasihat, teguran, arahan dari saudara kita kepada kita, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ma'assalamah, selamat tinggal, Anda akan tersungkur dan dibantai habis oleh iblis. Kisah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr, fa kana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha وَذَلِكَ جَزَاءُ أَبَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Dan akhirnya penghujung keadaan kedua orang ini, أَنَّهُمَا فِي النَّارِ, keduanya itu di dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan itulah balasan orang-orang yang zalim. Siapa orang yang masuk dua ini? Yang pertama adalah iblis dan kedua adalah manusia yang dahulunya itu sebagai rahib pendeta. Pada zamannya dengan agama yang masih benar, bukan pendeta Nasrani sekarang ini. Yang dahulunya orang yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, dijerat oleh iblis. Mau dijerat dengan apa namanya, tipu daya, malas atau yang tidak mampu iblis. Akhirnya iblis pun berwujud manusia, beribadah melebihi ibadahnya tadi, orang tadi. Kalau dia mungkin pikirnya hanya mungkin setengah jam, iblis sampai satu jam. Atau mungkin bahkan dua jam. Yang akhirnya hamba pendeta ini pun akhirnya terkagum dengan orang tadi yang ternyata itu iblis. Akhirnya dia pun nurut, menurut arahan iblis tersebut. Sampai kisah yang panjang. Akhirnya pendeta tersebut pun akhirnya terjatuh dalam perbuatan zina. Waliyadzubillah. Dengan, kalau tidak salah, anak majikannya atau apa. Ketika majikannya itu keluar, tertinggal di situ anaknya. Dia berbuat zina, akhirnya wanita tersebut pun apa namanya, dibisikkan oleh iblis kepada rahib tadi, kalau kamu tidak bunuh wanita ini, kamu akan tertangkap dan dihukum mati. Akhirnya dia pun mengikuti arahan iblis, dibunuh dan dikubur. Keluarganya pulang, tidak tahu kemana anak perempuannya. Akhirnya yang salah satu mimpi, anak perempuannya di dalam mimpi dibunuh oleh pendeta tadi. Yang satunya lagi mimpi sama, keluarganya semuanya mimpi sama. Sehingga mereka sepakat bahwasannya yang membunuh adalah pendeta tadi. Akhirnya pendeta tadi diarak, dikeliling kampung, dihukum dan disalib. Dia tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, mati, setengah mati sudah, disalib. Iblis tidak diam, perhatikan di sini. Iblis tidak diam. Kalau kita mungkin kalau menganggap balas dendam sudah puas saya. Iblis tidak diam. Dia tetap mendatangi pendeta tadi dan mengatakan, maukah saya tawarkan agar kamu selamat dari hukuman ini? Akhirnya orang tadi mengatakan, saya mau, karena tidak tahannya dia dengan hukuman salib tersebut. Saya tidak, yakni saya mau. Bagaimana caranya? Iblis mengatakan, sujud kepada saya. Loh bagaimana saya sujud, saya disalib? Isyaratkan dengan matamu. Akhirnya dia pun mengisyaratkan dengan mata, kemudian mati. Fakana akibatahuma annahuma finnar. Maka akibatnya keduanya masuk neraka, yang dahulunya orang soleh, orang yang baik, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dengan jeratan-jeratan syaitan yang tidak putus asa, akhirnya dia pun khalidan finnar, kekal di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dan kita pun tidak menutup kemungkinan untuk terancam dengan yang demikian. Sehingga apabila kondisinya demikian, maka lapangkan dada kita untuk menerima nasihat dari saudara kita. Apakah itu yang lebih tua, ataukah yang setara dengan usia kita, atau yang lebih muda. Selama itu al-haq dan baik, terima nasihat tersebut. Akan menjaga kalbu kita, akan menjaga keselamatan agama kita. Kemudian yang ketiga, bahwasannya syahwat, hawa nafsu kita, di samping selalu mengajak kepada kejelekan dan keburukan, hawa nafsu itu selalu menghalangi dari kebaikan. Dia mengajak kepada keburukan dan selalu menghalangi kebaikan. Tambah lagi ancaman untuk kita semuanya. Sudah senangnya mengajak kepada perbuatan dosa, syaitan pun tidak pernah putus asa untuk menjatuhkan seorang dalam perbuatan dosa. Ditambah lagi hawa nafsu kita juga menghalang-halangi kita dari perbuatan baik. Sekian banyak dari perbuatan baik yang kita rasakan berat sekali. Karena memang demikian, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu diliputi dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang disenangi oleh hawa nafsu. Adapun surga itu dikelilingi oleh amalan-amalan yang dibenci oleh hawa nafsu. sholat. Masih enak-enak tidur dibangunkan untuk sholat. Zikir yang seharusnya saya enak bersantai disuruh berzikir. Kewajiban manasik haji, capek-capek saya mengumpulkan uang, harus mengeluarkan uang lagi, dihabiskan. Dan yang lainnya banyak, barang bisa dikata seluruh amalan-amalan kebaikan itu dibenci oleh hawa nafsu. Sebagian mereka mengatakan kecuali satu. Apa itu? Apa? Yang hawa nafsu itu senang. Apa? Hah? Apa iman? Hah? Apa? Poligami. Ya. Ikhlas keluar beda dari kita. Itu seperti awal. sering berbuat baik. Kalau kita menyadari kalau kita sering berbuat baik, maka lapangkan dada, buka sebagai barang kita menerima nasihat kebaikan ini. Walaupun nasihat tersebut menusuk hati kita, walaupun nasihat tersebut mungkin secara pikiran saja ini soal apa dan bukan kita, soal dunia. Menjaga tubuh kita, menjaga keselamatan agama kita. Namun kalau kita mendahulukan lebih mementingkan egois kita atau ingin hawa nafsu kita dan yang lain yang tidak kombinasi atau sekolah itu orang di bawah jadinya, ini adalah tanda orang tersebut sebagai orang yang usir, orang yang akan terus hancur di atas kejadiannya. Semangat kita melakukan kejadian boleh lihat juga sehingga oleh katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam huwal juga turun laksin qalbi ala dihi wa'ai Rabb yang memulang balikan hati, pokokkan hati di atas agama yang sahabat turun sahabat turun ila ta'adi wahai Rob yang membulat-balikkan hati, arahkan hati itu kepada ketaatan kepada-Mu. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau menyimpangkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat. Ini doa yang pantas untuk kita tidak melupakannya pada waktu-waktu sholat atau pada waktu-waktu musajab agar kiranya Allah Subhanahu Wa Taala terus mengawasi dan memberikan bimbingan kepada kita untuk berjalan di atas istiqomah. Nah, masyaAllah, Bismillah, kemudian ini yang bisa saya sampaikan kepada kita yang mengisi kesempatan kita. Thank you.